Manusia hidup berdesak-desak, oh sesak. Satu-satu akan musnah, korban persaingan hidup ini, semua akan mati. Kedamaian, keadilan, semua khayalan manusia. Why?